Aku tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia. Yang tak ku bidik, yang tak ku cari, duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemumu pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal klise ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tatang wahana. Oh lagi-lagi, aku yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang ku pilih. Aku yang tak kuasa mengendali hati, tak sama ku pilih. Alam dan seluruh energinya, apa dalam ciptanya adaku. Bila bukan untuk aku, hindariku dari patah hati itu. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong da-da-da-da-da. Atau mendekatlah.